udara. Satu rindu jalan di ombak arus padang. Kemapalan dekat lawan matagal cinta ale. Maraju hati rindu pertanda kita tung sengisa. Sampai mati.